Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal khaliqul bari wal musawwir lahu al asmaul husna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Semoga dalam kaji di hari sebelumnya tentang bagaimana kita mempraktekkan wartalnahu tartila, bagaimana kita secara berangsur-angsur membaca Al-Quran, secara berangsur-angsur perlahan kita memahami Al-Quran. Semoga ayat demi ayat menjadi solusi dalam kehidupan kita, dan kita mampu menemukan bagaimana indahnya samudra Al-Quran dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Sahabat inspiratif, hari ini kita sampai di surah Al-Furqan, surah ke-25, juz ke-19, ayat ke-33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji' naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, mereka, yaitu orang-orang kafir, tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka, melainkan kami datangkan kepadamu bilhaqqi, sesuatu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Wa ahsana tafsira. Sahabat inspiratif, ayat 33 ini masih berkaitan erat dengan ayat 32. Bagaimana kemudian orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan dalam jumlah atau wahidah, dalam satu jumlah, begitu turun langsung satu kitab selesai, tidak mesti satu ayat, atau beberapa ayat saja. Sahabat inspiratif, sebagai permisalan yang paling sederhana saja, bagaimana seorang anak SD secara berproses tidak mungkin langsung dikasih semua pelajarannya dari SD sampai kuliah bukunya menjadi tidak baik. Demikian kiranya bagaimana proses guru yang mengajarkan kepada anak muridnya, tidak kemudian guru mengasih buku tersebut dan dibiarkan anaknya belajar sendiri, maka kita tidak perlu namanya sekolah. Yang menjadi menarik ya, tentang bagaimana Al-Quran ini di ayat sebelumnya, linusabbita bihi fuadaka, untuk memperteguh hatimu wahai Muhammad, dan para sahabat-sahabat dan para umat Nabi Muhammad pada saat itu, tentang bagaimana ternyata Al-Quran mampu menjadi solusi dalam kehidupan. Mungkin kita perlu mengingatkan kembali, jika memang cerita ini pernah didengar oleh para sahabat inspiratif, bagaimana seorang Al-Jad, seorang Yahudi ya, di Timur Tengah sana, yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, yang sebelumnya beliau berprofesi sebagai seorang pencuri, dari kecil mencuri ketika ibunya berbelanja di setiap supermarket ya, khususnya di supermarket Pak Ibrahim, itu ceritanya. Setiap belanja ibunya kemudian mengambil coklat yang ada di dalam supermarket tersebut. Kemudian ketika si anak Al-Jad ini tidak mengambil coklat tersebut, Bapak Ibrahim bertanya, lupa ya ngambil coklatnya. Kok nggak diambil? Biasanya ngambil gitu, Ustaz Syamu sama yeah. Ustaz Perdana ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi ketika ditanya gitu, dia terkejut, ternyata Ustaz Ibrahim, Bapak Ibrahim ini tahu bahwa si Al-Jad ini sering mengambil coklat. Kemudian setelah dekat dengan Pak Ibrahim, akhirnya Bapak Ibrahim kurang lebih ya, singkat cerita, menjadi bapak asuhnya. Jadi ketika dia ada masalah, dia menanya kepada Bapak Ibrahim, dan Bapak Ibrahim menunjukkan kepadanya sebuah buku dan kitab, dan menyuruh buka di lembaran berapa saja dan baca apa yang ada di situ. Dan kemudian Pak Ibrahim menjelaskannya. Karena memang si Al-Jad adalah seorang Yahudi yang tidak tahu tentang bahasa Arab, maka kemudian Pak Ibrahim yang membacakannya. Dan faktanya bahwa ternyata apapun yang dibaca menjadi solusi dalam kehidupan Al-Jad. Ini permasalahan saya dan ini adalah solusinya. Sampai kemudian Bapak Ibrahim meninggal dunia, Al-Jad tidak tahu apa kitab itu, tapi kitab itu diwariskan kepada Al-Jad. Akhirnya ketemu dengan temannya, ya, ketika hadapi masalah dia bercerita, biasanya saya dengan Pak Ibrahim, dan akhirnya temannya juga tahu bahwa itu adalah kitab, ya. Ternyata kitab itu adalah Al-Quran, para sahabat inspiratif. Dan Al-Jad tidak tahu selama 10 tahun lamanya dengan Pak Ibrahim bahwa itu adalah Al-Quran, dan akhirnya dia masuk Islam. Itulah Al-Quran. Bayangkan di Nusab Bitabihi Fuadaka selama 10 tahun, Bapak Ibrahim kepada Al-Jad, Al-Jad kemudian menjadi masuk Islam, dan mendapat inspirasi dari Al-Quran tentang udhu ila sabili rabbika bil hikmati wa ma'izatil hasan wa jadilum bilati ya asan. Jadilah dia da'i di daerah Afrika, Ustaz Perdana, kalau tidak salah Ustaz Perdana ya ceritanya. Dan Alhamdulillah, kalau tidak salah di Kenya, ya, sebelum beliau meninggal sudah mampu memasukkan Islam, dan begitu terus berkembang Islam mencapai jutaan orang yang masuk Islam karena Al-Jad. Begitulah indahnya Al-Quran. Baik, di studio sudah ada Ustaz Perdana dan Ustaz Syamu, insya Allah menambah khazanah kita tentang ayat 33 ini. Afadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fadling. Pada pendengar rahimakumullah, di ayat ke-33 ini secara makna umumnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada satu pun kritikan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya mampu membuka mulut mereka dan menjadi argumen yang begitu sangat kokoh, sehingga akhirnya kritikan yang berdasarkan atas celaan, hinaan, tidak berdasarkan atas rasionalitas, itu akhirnya semua menjadi hancur. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak keterangan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, kalau yang benar sudah datang maka akan terbungkamlah kebatilan. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa iza huwa zaqiq zahiq. Satu saat kami pasti akan lemparkan, kami pasti akan berikan kebenaran sehingga akhirnya akan menelan semua bentuk kebatilan, dan itu akan menjadi hancur. Sungguh suatu hal yang menarik, karena di dalam surah Al-Furqan ini kita bisa melihat bagaimana redaksi ayat yang berbentuk tanya jawab, satu pertanyaan dari orang-orang kafir atau orang Yahudi, dan kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mungkin agak kembali ke ayat-ayat awal ketika Allah membuka keterangan firman-Nya, wa qala allazina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa ana wa alaihi qauman akharun. Ketika mereka mengkritik, ini hanyalah buatan Muhammad. Tapi apakah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah ini yang menurunkan adalah Tuhan yang maha mengetahui yang rahasia, ya. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi ghafurar rahima, maha penyayang. Kemudian tidak puas hanya sampai di situ, mereka kemudian bertanya lagi, mali hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa diturunkan kepada seorang manusia yang nabi, yang dia itu berjalan di pasar, memiliki sifat alamiah sebagaimana manusia biasa. Kemudian akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila 'alaihi al-malaku fayakuna ma'ahu nazira. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bahwa rasul itu adalah utusan darinya. Begitu juga di ayat sebelumnya ketika mereka mempertanyakan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Allah jawab langsung, kazalika linusabbita bihi fuadaka. Tujuannya, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur? Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati dan memperkuat mental. Tidak ada satu pun kritikan atau pertanyaan yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu langsung membuka mereka. Ketika mereka mempertanyakan yas'alunaka 'anis sa'ah, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi fil kitab. Katakanlah bahwasanya yang hanya tahu itu adalah Tuhanku, dan itu sudah dituliskannya. Artinya, kalau kita kembali membaca Al-Qur'an maka Al-Quran ini berisi argumen, penjelasan yang semuanya menjelaskan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak manusia di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran menjelaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, karena tidak ada Tuhan selain dirinya. Ketika mereka melakukan munajat, pengharapan kepada selain Allah, Allah berikan keterangan bahwa Huwallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya, yang menjelaskan tentang status diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan maha segalanya di dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Perdana dan Ustaz Fadli. Di sini saya menambahkan sedikit mengenai ayat 33 surah Furqan ini, yang mana artinya mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Kalau kita sedikit menelaah dalam kehidupan keseharian kita, sesungguhnya pengalaman kita untuk menjadi pribadi yang baik, sesungguhnya senantiasa kita dicoba kepada gambaran-gambaran yang tidak baik. Akan tetapi, itu merupakan hikmah kepada kita agar kita mampu mengetahui secara mendasar dan secara jelas itulah perilaku yang menunjukkan kita masih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, para pendengar inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kepada kita dalam surah Al-Furqan ini gambaran bahwasanya jikalau ada orang-orang yang senantiasa berperilaku yang tidak baik dalam kehidupan keseharian kita, mengajak yang tidak baik, lalu mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang bermufakat untuk tidak baik, khususnya dalam sistem kehidupan kita hari ini, itu sesungguhnya jikalau kita sudah punya pengalaman batin, lalu batin domir kita itu akan menegur kita, jangan seperti itu tidak baik. Akibat dari sebuah pertemuan itulah maka kita memahami arti kebaikan itu sendiri. Lalu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita menelaah lebih dalam lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sesuatu gambaran Al-Quran secara tersirat lah, seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam kepribadian kita untuk berbuat baik, sesungguhnya hal-hal yang seperti itu adalah dasar dari diri kita bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencari demi sebuah kebenaran arti dalam pribadi kita. Mungkin demikian saja, Ustaz. Baik, syukran Ustaz Perdana, syukran Ustaz Syamu. Kembali kita menyatakan bahwa bilhaq wa ahsana tafsira, demikianlah Al-Quran yang sangat benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa ahsana tafsira, yang dipaparkan oleh beberapa narasumber, khususnya perdana tadi, tafsirul Quran bil Quran, begitulah penjelasan Al-Quran dari satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sahabat inspiratif, Al-Quran adalah huda, wa bayyinatin minal huda, demikian kiranya dijelaskan lagi petunjuk itu apa. Kemudian Al-Quran itu adalah Al-Furqan, demikian yang ada dalam surah Al-Baqarah. Semoga dengan kebenaran yang hadir di hadapan kita ini, yaitu Al-Quran, dan penjelasan yang sangat baik, yang bisa dibuktikan dari sudut pandang keilmuan manapun, Al-Quran adalah yang paling baik. Dari segi bahasa, ya insya Allah seorang penulis buku sehebat apapun, tidak ada yang ngapal bukunya, saatnya halaman berapa, garis berapa. Cuman ketika saya bilang sama sahabat inspiratif, Qul a'udzu birabbin nas, sahabat inspiratif langsung bisa menjawab lanjutannya, Malikin nas. Loh, kok bisa dapat begitu ya? Penulis buku saya tidak mampu untuk menerjemahkan bagaimana bagusnya tulisannya dengan menghafal tulisannya. Maka dalam tafsir inspirasi disimpulkan, pengetahuan Allah adalah samudera yang tak terduga di dalamnya, tetapi unsur-unsur dapat diperoleh oleh siapa saja yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari demi kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qamar, al-Qamar.